Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari thumma amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita masih dalam pembahasan bab al-muraqabah, hadis yang ke-66. Kita insyaallah memasuki hadis yang ke-66, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal-ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dalam hadis yang ke-66 ini dari sahabat yang mulia Syaddad bin Aus radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyis, al-kayyis orang yang cerdas, orang yang cerdik adalah orang yang menahan dirinya, menahan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk bekal sesudah kematian. Ini adalah al-kayyis, yakni orang yang cerdas. Sehingga di sini dapat kita ketahui bahwasanya orang yang cerdas itu adalah bukan orang yang pandai dalam mencari dunianya, bukan seorang yang pandai dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan itu hakikat kecerdasan. Tapi kecerdasan yang hakiki, kecerdasan yang kekal abadi, adalah seorang yang mampu menahan hawa nafsu. Yang kita ketahui bahwasanya hawa nafsu itu adalah perkara yang senantiasa memerintahkan kita untuk berbuat kejahatan. Innan nafsa la ammaratun bisu, Allah Subhanahu wa taala telah mensifati hawa nafsu, yakni nafsul lawamah, nafsu yang jelek. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, sesungguhnya hawa nafsu itu akan senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Nah, Maka seorang yang cerdas, dia bisa menahan hawa nafsunya. Menahan ketika hawa nafsunya itu memerintahkan kepada kekejian. Baik itu kekejian berupa amalan-amalan yang dia amalkan dengan lisannya ataukah dengan perbuatannya. Menahan diri dari kedustaan, walaupun hawa nafsunya sangat menginginkan untuk berdusta. Seorang yang cerdas, dia bisa menahan dirinya dari berbagai bentuk kecurangan, berbagai bentuk kemaksiatan dan dosa. Inilah orang yang cerdas. Di samping itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas itu dia akan beramal, berbuat sebagai bekal setelah kematiannya, yakni bekal akhiratnya. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Rasulullah menyatakan, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha. Adapun orang yang lemah, orang yang ajiz, yang lemah adalah orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya kemana dia mau. Tetapi ia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala harapan, dengan berbagai harapan. Ya. Jadi kebalikannya, orang lemah, dia lemah untuk menahan hawa nafsunya. Dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, dia senantiasa menuruti hawa nafsu. Dia senantiasa menuruti kecurangan yang ada dalam dirinya. Dia senantiasa menuruti kedustaan-kedustaan yang diperbuat oleh lisannya dan hatinya. Sulit bagi dia untuk menahan dirinya dari berbagai bentuk kemaksiatan, berbagai bentuk pelanggaran. Ini adalah orang yang lemah. Sehingga orang yang hakikat orang yang kuat itu adalah bukan orang yang kemudian dia menang dalam pergulatan, menang dalam berbagai macam bentuk arena, ya, bela diri dan yang lainnya. Bukan itu kekuatan yang asli. Itu adalah kelemahan ketika seorang tidak mampu menahan dirinya dari berbagai bentuk kemaksiatan dan dosa. Tidak mampu menahan dirinya dari berbagai macam bentuk pelanggaran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tapi di samping itu dia punya banyak sekali harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, makna dari al-kayyis, orang yang cerdas, kata beliau, orang cerdas itu adalah cerdas dalam memanfaatkan kesempatan. Ya. Pandai dalam mengambil kesempatan, ya, kapan dia akan berbuat, kapan dia akan berbuat yang lebih afdol, ya. Sehingga orang yang cerdas itu bisa menjadikannya, yakni menjadikan kesempatan yang dia miliki, waktunya yang dia miliki, bermanfaat untuk dirinya, sehingga di hari-harinya, di waktu-waktunya tidak terbuang jauh-jauh, tidak terbuang sia-sia. Tidak berlalu begitu saja tanpa ada arti. Ini adalah orang yang cerdas. Ya. Maksud dari seorang yang bisa memanfaatkan kesempatan di sini adalah, yakni dia manfaatkan kesempatan waktu luangnya itu untuk beramal setelah kematiannya. Ya. Ini hakikat kecerdasan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat pada diri kita, kelemahan diri kita ini, ketika kita melihat ada waktu luang, waktu kosong pada diri kita masing-masing, kebanyakan yang muncul dalam benak kita adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu luang dan waktu kosong ini untuk mengisi dunia kita. Mengisi pundi-pundi harta-harta kita. Akhirnya kita berpikir untuk mengembangkan, ya, mengembangkan bisnis. Andai kata dia bersikap atau bersifat qanaah, merasa cukup apa yang dia dapatkan, sebenarnya lebih dari cukup apa yang dia dapatkan itu. Kalau dia ukur dengan kemampuan dia dengan orang yang ada di bawahnya, dia lebih dari cukup dibandingkan orang-orang di sekitarnya yang, maaf-maaf saja, yang mungkin apa yang dia dapatkan hari ini itu yang dia makan hari ini. Tapi kadang-kadang kita, ketika kita sudah mendapatkan keuntungan duniawi yang kita mungkin bisa mencukupi keluarga kita, mungkin bisa 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan atau bahkan sebulan ke depan, kita bisa mencukupi itu. Tapi kadang-kadang pikiran kita, waktu kosong kita, waktu luang kita, biasanya, ya, dan ini sering terjadi kita semuanya, ya, biasanya pikirannya adalah bagaimana bisa waktu kosong ini bisa menguntungkan dunianya, dunianya. Jarang sekali pikiran kita, niatan kita, tujuan-tujuan agar waktu kosong kita terisi dengan berbagai macam bentuk amalan-amalan soleh. Agar kita tercatat sebagai orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Agar kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang gigih, antusias dan semangat dalam beramal, beramal ibadah, qiraatul Quran, berzikir kepada Allah. Jarang sekali kita berpikirkan hal-hal yang demikian. Sehingga ketika kita di masa-masa usia kita yang lanjut, ketika datang usia kita, ya, datang usia 40, sudah mulai lemah. Tenaga kita sudah mulai lemah, ingatan kita sudah mulai lemah. Berlanjut lagi hari demi hari, bertambah usia kita sampai 50. Baru kita sadar, kenapa dahulu saya tidak memanfaatkan waktu kosong ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak amalan-amalan ibadah dan yang lainnya. Baru kita tersadar di situ. Ketika di akhir-akhir penghujung usia kita, tentunya kita tidak mengetahui usia kita sampai kapan. Tapi yang penting dari kita adalah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, manfaatkan kesempatan kita hidup sekarang ini dan kesempatan waktu luang kita untuk kita manfaatkan beramal untuk setelah kematian kita. Maka inilah hakikat kecerdasan, wahai kaum muslimin. Orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang pandai adalah memanfaatkan waktunya agar bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Ketika nanti dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, mohon maaf, riwayat al-Imam al-Hakim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak ini adalah kumpulan dari hadis-hadis yang sahih yang tidak dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, padahal dalam sanadnya adalah sanad di atas syarat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Tapi mereka berdua tidak mengeluarkan dalam kitab hadisnya. Di sini disebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat penting bagi kita sebagai bentuk muhasabah. Ya. Bagi kita yang ingin muhasabah, yang ingin mengoreksi dan mengevaluasi diri, jadikan hadis ini sebagai cambuk untuk kita. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepada seorang lelaki dalam keadaan Rasulullah menasehatinya, ya, memberikan mau'izah. Mau'izah itu lebih tinggi tingkatannya ketimbang nasihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Perhatikan, sungguh-sungguhlah memperhatikan 5 keadaan sebelum datang 5 keadaan. Syababaka qabla haramik. Yang pertama, keadaan di masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya. Sekarang kita yang masih muda, usia 20-an sampai 30 itu tergolong muda, ya. Atau remaja mungkin belasan sampai 30 atau 30 sampai 40. Masih muda, masih kuat kita. Perhatikan. Dalam artian ightanim, perhatikan, manfaatkan masa muda itu sebelum datang masa tua, manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk akhiratmu. Nah, manfaatkan. Karena tentunya al-akhirah, ketika seorang sudah akan melewati pintu al-akhirah, dia tidak akan mampu untuk beramal ibadah. Sulit bagi dia untuk beramal ibadah segigih orang-orang yang muda, ya. Sekuat kaum muda. Ketika kita masih muda, kita mampu untuk duduk berjam-jam, mampu. Ya. Mampu kita ketika ada kajian di tempat sana, kita datang ke sana. Kemudian duduk di tempat itu sekian jam, ya. Sekian sesi kita ikuti terus, mampu kita ketika kita masih muda. Tapi ketika kita sudah tua, berkurang kita kekuatan itu. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nikmat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu, wasihataka qabla saqamik. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Waktu sehat, malas untuk bertolabul ilmi. Ketika sehat, ogah-ogahan untuk datang ke majelis ta'lim. Ya, ketika sehat. Sehat dia. Ketika datang jadwal ta'lim, ya, sepekan 2 kali, sepekan 3 kali, bahkan sepekan 4 kali. Ya. Yang dahulunya mungkin tidak ada sama sekali, sekarang sudah sepekan 2 kali, sepekan 3 kali, ogah-ogahan mau datang. Padahal dia masih sehat. Ya. Luar biasa, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika sakit, dia akan merasakan. Ya. Ketika sakit, dia akan merasakan ternyata, ya, sakit itu mengurangi dia beramal soleh. Nah, ketika sehat dia mampu untuk menempuh, ya, motornya atau menggas motornya ke tempat ta'lim, enggak dia tempuh. Kadang-kadang kita itu lebih semangat untuk main bola daripada kita ta'lim. Ya. Semangat luar biasa. Dari pagi ba'da subuh jam 6 sampai mendekati zuhur kita mampu untuk main. Tapi kenapa kita gak mampu untuk kita duduk 1 jam, 2 jam untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, membahas kitabullah, membahas hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencatat dan yang lainnya. Gak mampu kita. Ya. Barakallahu fikum, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan ini adalah kita kurang cerdas. Kita akui kita kurang cerdas. Kita tidak bisa memanfaatkan waktu luang kita. Kita tidak bisa memanfaatkan masa muda kita. Kita tidak bisa memanfaatkan masa sehat kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa untuk urusan dunia kita bisa berjam-jam? Kita bisa semangat. Satu jawabannya, karena balasan itu ditampakkan. balasan yang akan kita terima tampak. Ini nanti keuntungan saya, ya, bangun pagi kemudian bekerja, berdagang, atau kita beraktivitas, ya, itu nanti sekian ratus ribu atau sekian juta dan yang lainnya. Tapi giliran amalan soleh, memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan balasan itu sebagai bentuk ujian untuk kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan, akan tetapi Allah azza wa jalla tidak lengah. Allah subhanahu wa ta'ala yuraqibun abdahu, senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Ya. Di bab ini adalah bab al-muraqabah, orang yang merasa terawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia beramal saleh, dia yakin bahwasanya Allah melihat dia. Yang lebih tinggi dari itu derajatnya, dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan ini dilihat oleh Allah. Dia cinta karena Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka manfaatkan masa sehat ini sebelum datang masa sakit. Sehingga Nabi SAW dalam hadis yang lainnya menyatakan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, ni'matani maghmunun fihima kathirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang seringkali manusia itu tertipu dengan dua kenikmatan ini. As-sihhat wal faragh, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Tertipu, dia menganggap bahwa nikmat sehat itu bukan satu kenikmatan yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika waktu sehat, dia tidak memanfaatkan kesehatan itu untuk beramal saleh, untuk bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai bentuk amalan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Rasulullah menyatakan, wa ghinaka qabla faqrik, hendaknya engkau benar-benar memperhatikan dengan sungguh-sungguh memanfaatkan kecukupanmu, keadaan kecukupanmu sebelum datang masa fakir. Ya. Kecukupan itu bisa mencukupi dia ketika hari itu cukup sudah. Ya. Ya, ini sesuatu ada yang mau, yang dimakan ada, untuk kebutuhan sehari-hari ada di saat itu. Adapun esok hari entah, pokoknya di saat itu ada, itu cukup sudah. Itu sudah luar biasa nikmat minallah. Prakteknya kalau kita lebih dari itu. Ya. Dua hari, tiga hari ke depan itu sudah ada. Nah, manfaatkan kecukupan itu untuk apa? Untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran bagi mereka yang mungkin belum diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk lancar baca. Baca. Walaupun yata-ta'ta, terbata-bata, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dua ajr dengan upaya itu. Bagi yang sudah lancar, walhamdulillah, baca. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kecukupan sebelum datang masa fakir. Kenapa? Kalau sudah fakir, seorang sudah pikirannya untuk mencari ma'isyah, mencari penghidupan, sulit, sibuk. Baca Al-Quran satu ayat, dua ayat, udah gak mampu. Karena kesibukan dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang ketiga, yang keempat. Ya, tadi sudah tiga, masa muda sebelum datang masa tua, kesehatan sebelum datang sakit, kecukupan sebelum datang kemiskinan, kemudian yang keempat faragha qabla syughlik. Ya, waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu. Ya. Waktu luang banyak, manfaatkan. Jangan ada waktu luang kemudian kita cari kesibukan untuk dunia. Akhirnya disibukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ayo diajak untuk taklim. Ayo akhi, ini ada taklim. Afwan, anak sibuk. Afwan, ada gawe. Afwan ini dan lain sebagainya. Sibuk. Dikasih waktu luang, malah nyari kesibukan untuk waktu dunia. La haula wala quwata illa billah. Mau cari sampai berapa banyak dunia ini? Kita mau sampai berapa banyak dunia yang akan kita kumpulkan? Sedangkan usia kita sudah bertambah hari, tambah habis. Bertambah hari kita sudah semakin mendekat dengan pintu yang namanya al-maut. Pintu yang disebut dengan kematian. Mau sampai berapa banyak? Yang akan kita kumpulkan itu sampai berapa? Dunia masih banyak, sedangkan usia kita bertambah sedikit. Kita yang hancur. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menggambarkan tentang dunia itu sangat hina. Kita akui. Ya. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya itu semua ada wahyu dari Allah. Begitu hina dina. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah, ma saqal kafiru surbata ma'in." Kalau saja nilai dunia itu setara dengan sayap nyamuk. Kalau saja nilai dunia itu setara dengan sayap nyamuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya orang-orang kafir tidak akan Allah beri satu teguk pun air. Karena air itu adalah perkara dunia. Kalau setara dengan sayap nyamuk, kalau saja, niscaya orang kafir tidak akan diberi oleh Allah air, karena mereka durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi karena dunia itu hina, lebih berat sayap nyamuk daripada dunia itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga air diberi, ya, harta yang lainnya yang berlimpah diberikan kepada mereka. Karena mereka juga bagian dari hamba Allah, makhluk Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala yang maha Ar-Rahman mencurahkan semua rahmatnya kepada seluruh makhluk ciptaannya. Tapi ingat, kaum mukminin harus ingat bahwasannya bukan kita diciptakan di dunia ini untuk menghabiskan usia kita, waktu kita untuk dunia. Qona'ah, qona'ah, qona'ah. Merasa cukup dengan apa yang sudah didapatkan. Kalau sudah cukup, sudah. Jangan nambah-nambah yang lain, sudah. Manfaatkan untuk akhirat. Sayang, waktunya sayang. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang kelima, wahayataka qabla mautik. Hendaknya engkau benar-benar memanfaatkan masa hidupmu. Mumpung hayat masih dikandung badan, mumpung kita masih bisa menghirup udara segar, manfaatkan untuk ibadah. Anu Ustaz, saya ini mau mencari nafkah. Nafkah itu kan juga ibadah. Iya, ibadah sama. Tapi jangan sampai cari nafkah itu bisa mengalahkan ibadah kita. Cari nafkah, keuntungan, ya, 30 ribu, 40 ribu, mengalahkan ibadah kita. Sholat seling terlambat, ya, kalah. Apakah ini yang dinamakan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Lebih mendahulukan kepentingan duniawi daripada kepentingan akhiratnya. Rela meninggalkan talabul ilmi untuk sebuah nikmat dunia. Padahal dia cukup sebenarnya, cukup. Ya, kalau dia mau cukup, cukup. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, manfaat Kan masa hidup sebelum datang kematian. Ya sudah, kalau sudah mati, mau apa lagi? Kalau sudah mati, sudah. Selesai sudah urusannya. Nah, maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dalam kitab al-Riqab, dan juga al-Imam Abi Dawud rahimahullah dalam kitabnya Az-Zuhud, ya, dalam kitabnya Az-Zuhud, yakni riwayat-riwayat yang menunjukkan keutamaan sifat zuhud. Zuhud itu gimana sih? Kadang-kadang kita ini salah menempatkan makna zuhud. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, innama akhsha alaikum ittiba'al hawa wa tulal amal. Hanyalah aku ini sangat mengkhawatirkan atas diri-diri kalian, ya, yakni umat ini, kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu dan banyak angan-angan, panjang angan-angan. Angan-angannya terlalu panjang untuk kehidupan dunianya. Ini yang ditakutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa? Kata sahabat Ali, fa inna ittiba'al hawa yasuddu 'anil haqq wa yudzakkiru ad-dunya wa tulul amal yunsi al-akhirah. Karena seorang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsu itu akan tertutupi dari kebenaran. Ya. Ya, kalau sudah ambisinya sudah dikedepankan, hawa nafsu untuk meraih sesuatu sudah dikedepankan, sudah. Walaupun dikasih sesuatu yang hak, ini loh yang hak tuh kayak gini, kalau yang seperti ini salah, gak akan dia terima itu. Ya. Kenapa? Karena sudah hawa nafsunya sudah menjadi Tuhannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa akhadha 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah. Tidakkah engkau lihat wahai Muhammad orang-orang yang senantiasa menuhankan hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan sesatkan mereka di atas ilmu yang dia miliki. Di atas ilmu, ingat, di atas ilmu yang dia miliki. Kenapa? Sebab karena dia memperturutkan hawa nafsu yang pada asalnya dia tahu ini hak, ini batil, karena turutkan hawa nafsu tadi, akhirnya Allah sesatkan di atas ilmu yang dia miliki. Ilmunya menilai bahwasannya ini salah, tapi hawa nafsunya menentang itu. Kalau ini saya lakukan, ya, kalau ini saya tinggalkan, waduh, saya nggak akan dapat apa yang menjadi tujuan saya. Hawa nafsu bermain di situ. Tidak hanya itu, kata Allah Azza wa Jalla, wa khatama ala qalbihi. Allah Subhanahu wa taala juga akan mengunci mati hatinya, penglihatannya dan pendengarannya. Luar biasa. Ya. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karena hawa nafsu itu akan menutupi kebenaran dan akan mengingatkan seseorang terus mengingat-ingat dunia. Wa tulul amal yunsil akhirah. Adapun panjang angan-angan, lupa kehidupan akhiratnya. Angan-angannya sudah panjang. Aku nanti ingin ini, nanti aku di usiaku 60 tahun, aku ingin bangun ini, aku ingin beli mobil ini, mobil yang setipe ini, oh nanti aku ingin bangunkan untuk anak-anakku ini dan ini. Wah, panjang sudah. Nanti aku pergi ke sana, nanti bangun villa ini, villa itu. Waduh. Itu masih belum dia dapatkan harta itu. Tapi cita-citanya sudah itu tadi. Ya. Memiliki cita-cita urusan dunia. Makanya orang-orang sekarang menganggap bahwasannya kamu cari dunia, cita-cita itu harus tinggi langit, nanti biar kehidupannya cerah. kehidupan cerah itu yang dimaksud kehidupan cerah adalah kehidupan dunia bagi orang-orang di masa ini. Bukan kehidupan di alam akhirah, bukan kehidupan di jannah Allah Subhanahu wa taala yang itu adalah inti dari keberhasilan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sahabat Ali radhiyallahu anhu menyatakan, "Wa innad dunya qad irtahalat mudbiratan wa innal akhirah muqbilah." Sesungguhnya dunia itu akan berjalan meninggalkan kita dan akhirat akan menyambut kita. Gak ada ceritanya seorang bertambah usia kemudian bertambah kuat gak akan lemah. Ya, bertambah usianya bukan bertambah panjang umurnya, tapi bertambah usianya adalah bertambah pendek usianya. Semakin pendek usia dia, semakin jauh dia meninggalkan kehidupan dunia ini dan akan semakin mendekatkan dirinya kepada pintu akhirat. Al-maut, kematian. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu nasihat sahabat Ali radhiyallahu anhu, walikulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Masing-masing dalam dua kehidupan dunia dan akhirat ini memiliki anak-anak yang sangat bergantung kepada dua hal ini, dunia dan akhirat. Jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat. Jangan kalian menjadi anak-anak dunia, budak-budak dunia. Diperbudak oleh dunia. Nah, fa innal yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal, karena hari ini kewajiban kita adalah beramal, tidak ada perhitungan masih. Adapun esok hari yang ada hanyalah perhitungan amalan dan tidak ada kesempatan untuk beramal lagi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas itu adalah seorang yang bisa menahan hawa nafsunya dari berbagai macam bentuk pelanggaran, dan dia beramal dengan amalan-amalan untuk bekal kematiannya. Adapun al-ajiz, seorang yang lemah, seorang yang dungu, seorang yang bodoh, adalah orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsu dan dia memiliki angan-angan yang panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, sudahlah, kita sekarang masa muda dipuas-puasin, ya. Mungkin begitu dia, punya prinsip seperti itu. Nanti di masa tua baru kita sholat di masjid, rutin ke masjid, ya. Sehingga banyak masjid-masjid dipenuhi oleh orang-orang tua. Anak-anak mudanya kemana? Yang lebih menyedihkan lagi, giliran anak-anak muda ingin memanfaatkan masjid untuk dimakmurkan, untuk qiraatul Quran, untuk ta'lim, diadakan majelis ta'lim, membaca Al-Quran maupun mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, gak boleh sama orang-orang tua ini. Nah, sabar. Nah, itu karena jauhnya mereka dari bimbingan ilmu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu kesempatan kita sekarang ini, waktu luang ada, kecukupan ada, manfaatkan. Manfaatkan untuk kita senantiasa bertaqarrub kepada Allah. Mumpung masih ada kesempatan untuk kita berta'awun, ada kesempatan untuk kita talabul ilmi, ada kesempatan untuk kita beramal saleh, manfaatkan. Ya. Jangan acuh tak acuh, jangan mengabaikan kesempatan ini. Rugi kita. Yang rugi kita, bukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, yang rugi kita, tidak bisa memanfaatkan waktu luang kita. Hati-hati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang ayah akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya dari anggota keluarganya. Anakmu bagaimana? Istrimu seperti apa? Ditanya. Jangan kemudian nafsi-nafsi. Jangan kemudian sudah urusanmu sendiri. Ini kerjaanmu sendiri, ini kerjaanku. Kamu nanti menghadap Allah sendiri, ya, ngurusi diri sendiri dan enggak ditanya nanti. Nah, apakah dia bina anggota keluarganya itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Sehingga jangan ego. Jangan mengedepankan ego kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang kita jelaskan ini bisa menjadikan saya secara pribadi dan juga saudara-saudaraku kaum muslimin bisa mengambil faedah, ya. Ada satu hadis, dan dengan hadis ini saya tutup kajian kita di malam hari ini. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Az-Zuhd dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabad dunya adarra bil akhirah wa man talabal akhirah adarra bid dunya." Barang siapa yang berusaha sekuat tenaga, berambisi untuk mencari dunianya, dia akan mengorbankan akhiratnya. Ya. Gak ada orang yang semangat dunia kemudian akhiratnya bagus. Ya. Mustahil. Orang yang semangat cari dunia pasti akhiratnya banyak yang ketinggal sudah. Ya. Lalu kata Nabi, barang siapa yang mencari akhirat, adarra bid dunya, tentunya dia akan mengorbankan sedikit demi sedikit urusan dunianya. Ya. Ada keuntungan duniawi, ini ada orderan, tapi waktunya taklim, akhirnya dikorbankan. Ya. Dikorbankan apanya? Ya, kalau dia cari akhirat, dikorbankan dunianya, itu pasti. Nah, sehingga inilah yang namanya zuhud. Ketika datang dua-duanya, urusan akhirat dan urusan dunia, dia pilih akhiratnya. Ini namanya zuhud. Nah, oh, kamu kenapa tidak datang majelis taklim? Wah, aku sibuk ya. Ini bukan zuhud namanya. Aku sibuk ngurusi dagangan. Ini bukan zuhud. Oh, ini cari nafkah. Iya, ini bukan zuhud ini. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi untuk kita. Bagaimana yang demikian? Fa'adhirru bil fani lil baqi. Maka rusaklah sesuatu yang fana itu. Rusaklah sesuatu yang sementara itu menuju perkara yang kekal abadi. Bukan berarti kita kemudian merusak dunia kita, akhirnya kita tidak memperhatikan bagaimana nafkah lahir keluarga kita, bukan. Tapi jangan sampai waktu, keseluruhan waktu kita untuk itu, mayoritas waktu kita untuk dunia, rugi kita. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa beramal dari apa yang telah kita ilmui. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.